السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita ulang sebentar bab 220. Terakhir kita di As-Sunnah ya, bukan di masjid ini. Tentang keutamaan makan saum dan mengakhirkan saum malam yuksa tulu'ul fajar, selagi tidak dikhawatirkan terbitnya fajar. Hadis pertama 1229. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, makanlah saum, fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam makan sahur ada barakah. Apa yang dimaksud dengan barakah? Sesuatu yang mendatangkan kebaikan, atau sesuatu yang sedikit tetapi cukup. Oleh karena itu, ketika makanan tinggal sedikit, sementara jumlah pasukan ribuan, Umar memohon kepada Nabi supaya seluruh makanan yang tersisa didoakan dengan keberkahan. Ada lafaz berkah di situ. Agar apa? Agar yang sedikit tadi menjadi cukup untuk ribuan pasukan. Dan betul, setelah usul Umar ini dilakukan oleh Nabi, didoakan sisa makanan itu yang segunduk kecil barangkali akan habis dimakan oleh sekian belas orang, ternyata cukup untuk seluruh pasukan. Ada kalimat berkah di situ. Ataulah kita apa itu berkah. Maka sering kita mendengar si fulan rezekinya tidak berkah, padahal gajinya puluhan juta, tetapi ini kurang, itu kurang, terlilit utang, tidak ada keberkahan. Nah, di dalam sahur itu walaupun mungkin sedikit ada keberkahan, bisa menguatkan kita ketika berpuasa. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Hanya ada satu di sini, yang bagi adamu tafwidis sahur lima fihi minal khairi wal barakah. Tidak boleh meremehkan, tidak boleh meninggalkan dengan sengaja makan sahur ini. Ada sebagian kaum muslimin merendahkan itu. Ada waktu dia terbangun tapi malas, karena memang tidak ada nafsu makan. Nah, jangan begitu, paksakan. Di dalam sahur ada keberkahan. Ada riwayat lain yang dibawakan oleh beliau, halumma li al-ghada al-mubarak, mari bersamaku makan yang penuh berkah, yakni as-sahur. Dijelaskan oleh Nabi, yakni as-sahur. Yang mengucapkan yakni as-sahur adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, 1230. Wa an Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalimat di sini, para sahabat tidak mengatakan tasahharna nahnu wa Rasulullah. Kalimat ini tidak baik, kurang baik. Lebih baik kalimat yang ini, tasahharna ma'a Rasulillah. Kenapa? Karena ma'a bersama itu menunjukkan mengikuti. Mengikuti kami sebagai pengikut. Para sahabat tidak mensejajarkan diri mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat mengatakan kami dan Rasulullah makan sahur, ini mengandung arti mensejajarkan. Seolah antara kami dengan Rasulullah sama. Kami dan Rasulullah makan sahur. Tidak. Para sahabat memakai lafaz ma'a. Kami sahur bersama Rasulullah. Apa bedanya? Dalam bahasa kaidah bahasa Indonesia mungkin enggak ada bedanya ya. Kami dan Rasulullah makan sahur. Kami makan sahur bersama Rasulullah. Sama apa beda? Kalau bahasa Indonesia mungkin sama. Apa bedanya? Dalam bahasa Arab beda. Ada lafaz ma'a di situ menunjukkan bahwa kami pengikut Rasulullah. Tidak mensejajarkan diri mereka dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tsumma qumna ila shalah. Kemudian kami berdiri salat. Dohirnya apa? Adzan apa qomat? Dohirnya apa? Adzan apa qomat? Kami makan sahur bersama Rasulullah, kemudian kami berdiri salat. Dohirnya tentu qomat. Sebab kalau adzan kan tidak langsung berdiri salat. Karena makna berdiri salat di sini adalah salat berjamaah bersama Nabi, salat subuh berjamaah. Kami berdiri salat, kami makan sahur bersama Nabi, enggak selang lama kami salat berjamaah, salat subuh. Maksudnya kira ada yang bertanya, sebagian tabi'in bertanya, kam kana bainahuma? Berapa jarak keduanya? Berarti jarak antara apa dan apa? Antara akhir makan sahur dengan sholat berjamaah. Bukan antara makan sahur dengan azan. Dohirnya seperti itu. Dijawab, qadru khamsina ayatan. Kira-kira bacaan berapa? 50 ayat. 50 ayat. Ya. Tentu jarak yang tidak terlalu lama. 50 ayat. Ya. Dan sekali lagi, itu antara makan sahur sampai sholat berjamaah. Bukan sampai azan. Kalau sampai azan, ya selesai makan sahur, azan. Ya. Karena sahur itu semakin dilambatkan semakin bagus. Semakin diawalkan semakin tidak bagus. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam akan dijelaskan nanti panjang lebar oleh beliau. Oleh sesari. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Taqdirul awqat bi'amalil badan. Bolehnya memperkirakan waktu dengan amal. Karena apa? Karena amal itu sudah diketahui. Satu ayat ya kira-kira segitu. Tentu secara umum tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Yeah. Dan ini kebiasaan bangsa Arab. Barangkali antum pernah dengar nas wasiat Amru bin Ash. Amru bin Ash menceritakan keadaan beliau mengalami tiga fase. Fase pertama, jika aku meninggal tentu aku masuk neraka. Fase kedua, jika aku meninggal di fase kedua aku berharap sekali masuk surga. Fase ketiga, aku tidak tahu. Aku tidak tahu surga atau neraka. Tentu ini berhubungan dengan fitnah antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Karena Amr bin As salah seorang sahabat yang beda dengan umumnya para sahabat. Umumnya para sahabat berpihak kemana? Ali atau Muawiyah? Ali. Umumnya para sahabat berpihak ke Ali. Kecuali salah satunya Amr bin As. Dan kita tahu bagaimana sejarah tentang fitnah itu. Di fase ketiga sekarang ini aku tidak tahu. Oleh karena itu, jika aku mati nanti kalian kubur aku, jangan buru-buru tinggalkan aku. Yeah. Berdirilah di atas kuburku, doakan aku. Ini kan termasuk sunnah Nabi, wasiat Nabi, ya kan? Mendoakan saudara kita yang baru saja dikubur dari atas kuburan. Berdirilah kalian di atas kuburku, kira-kira seorang penjagal menyembelih hewan ternaknya kemudian membagi-bagikan daging. Mungkin setengah jam, mungkin satu jam kurang. Yeah. Orang Arab biasa memperkirakan waktu dengan amal badan. Istihbabu ta'khiri sahur ila kubairil fajr. Disukai, disunahkan mengakhirkan sahur sampai kubai, bukan qobla, bukan qobla tapi kubai, bukan kitab tapi kutai, bukan Umar tapi Umayyah. Ya, apa tasghir? Dikecilkan. Umar besar kalau kecil Umayyah. Kitab tebal kalau tipis kutai. Qobla itu sebelum, bisa satu jam sebelumnya, setengah jam sebelumnya, 20 menit sebelumnya. Kalau kubail mungkin beberapa menit sebelumnya, 2 menit, 3 menit, 4 menit sebelumnya. Ini kubail, bukan qobla. Bu'ain, bukan ba'da. Bentuk tasghir. Nah, ketika kita makan sahur disunahkan beberapa menit sebelum fajar, sebelum subuh, baru selesai sahur kita. Jangan terlalu malam. Ta'nisul fadil ashabahu bil mu'akalah. Disukai orang yang mulia, gubernur, camat, tokoh masyarakat, guru, melembutkan hati bawahannya dengan mengajak makan. Mengajak makan ini salah satu sunnah yang barangkali dilupakan oleh sebagian tokoh kita. Cara melembutkan hati rakyat bawahan mungkin kurang bagus, kurang harmonis hubungannya, salah satu membuat hubungan itu menjadi baik, undang makan, makan bersama. Ini salah satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan berbagai kesempatan, wabil khusus walimah. Antum masih ingat seburuk-buruk walimah adalah yang diundang orang-orang yang kaya raya, pembesar, tokoh, yang dia menjadi beban ketika diundang. Ya, orang-orang kaya enggak terlalu suka diundang walimah pesta. Beda dengan orang miskin. Sebaik-baik walimah adalah walimah yang di situ diundang orang-orang yang senang diundang, orang-orang miskin. Ya, melembutkan hati dengan makan. Jawazul istima'i 'ala sahur. Bolehnya sahur bersama-sama. Ini sifatnya mubah. Husnu adabi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita singgung sedikit. Salah satu adab para sahabat mengatakan tasaharna ma'a Rasulillah. Kami sahur bersama Rasulullah. Para sahabat tidak mengatakan nahnu wa Rasulullah. Kami dan Rasulullah makan sahur. Ini kurang adabnya. Yang dalam bahasa kita sekali lagi tidak ada bedanya, tapi dalam bahasa Arab ada. Ya. Oleh karena itu orang yang tahu kaidah bahasa Arab akan merasakan indahnya Al-Quran, indahnya sabda-sabda Nabi. Seperti yang belum lama kita bahas, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang, adakah faedahnya? Menurut kaidah bahasa Arab, di situ ada kalimat bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi, bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau dilihat dari kata-katanya, kesulitannya ada berapa di situ? Kalau dari kata-katanya ada dua kesulitan, kemudahannya ada berapa? Ada dua. Tapi menurut kaidah bahasa Arab dengan makrifat dan nakirah, kesulitan di situ ada berapa? Ada satu. Kemudahannya ada berapa? Ada dua. Jadi setiap ada satu kesulitan, ada dua kemudahan. Ada 50 kesulitan, tentu ada 100 kemudahan. Ini kaidah bahasa. Karena di situ memakai alif lam ma'rifat. Secara kaidah bahasa Arab, ma'rifat pakai alif lam. Mau diulang dua kali, tiga kali, lima kali, sepuluh kali, dihitung satu. Tapi kalau nakirah tanpa alif lam, satu ya satu, dua ya dua, lima ya lima, sepuluh ya sepuluh. Inilah rahasia dalam kaidah bahasa. Kita lanjutkan 1231. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال dari Ibnu Umar, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua muadzin. Jadi maksud adalah di Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjid Masjidil Haram tentu ada lagi. Ini yang dimaksud di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram Abu Mahdura. Dan sedikit berbeda dengan Bilal dan Ibnu Umi Maktum. Azan di Mekah sedikit berbeda dengan azan di Madinah waktu itu. Maka terkenal dengan azan Abu Mahdura. Sebelum Hayya 'alas Shalah, diulang lagi syahadatnya, balik lagi ke syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ini azan Abu Maktura. Dan Imam Syafi'i mengatakan tidak ada azan kecuali azan Abu Maktura. Tentu pendapat ini lemah, karena tentu azan Abu Maktura ada, azan Bilal ada, Ibnu Ummi Maktum ada. Rasulullah memiliki dua muadzin, Bilalun wa Ibnu Ummi Maktum, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Banyak atau ada beberapa sahabat atau tabi'in atau ulama yang dibinkan ke ibunya. Ini salah satunya, Ibnu Ummi Maktum. Buta. Ibnu Ummi Maktum ini buta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal azan itu masih malam yang dimaksud, belum terbit fajar. Bilal azan itu belum terbit fajar, ya malam kan panjang, dari matahari tenggelam dari maghrib sampai terbit fajar, panjang sekali. Ini di akhir malam, mungkin 10 menit, mungkin 7 menit sebelum subuh. Kalau setengah jam, apalagi 1 jam, saya kira terlalu lama. Kenapa? Nanti ya, ada jawabannya di hadis ini. Setengah jam terlalu lama. Menurut siapa? Menurut Ibnu Umar. Apalagi 1 jam, kelamaan. Mari kita lihat. Kata Nabi, Bilal azan itu masih malam. Azan apa? Azan subuh yang awal. Gitu. Fakulu washrabu, maka teruskan makan, teruskan minum ketika sahur. Teruskan makan sahur. Kalau mendengar suara Bilal, kan beda. Suara Bilal begini, Ibnu Ummi Maktum begini, maka disunahkan azan itu jangan ganti-ganti. Terutama azan subuh, agar kaum muslimin bisa membedakan ini azan awal apa azan akhir. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai kalian mendengar suara azan Ibnu Ummi Maktum. Kalau kalian mendengar suara azan Ibnu Ummi Maktum, sudah masuk subuh. Sudah bukan waktunya lagi untuk sahur. Sudah bukan waktunya lagi untuk yaumul lail. Siap-siaplah untuk sholat subuh. Tapi bukan berarti ketika sedang mengunyah makanan, bahkan sedang memegang mangkok piring yang berisi makanan, langsung ditaruh. Ditaruh apa diteruskan? Ketika mendengar azan subuh. Ditaruh apa diteruskan? Diteruskan. Nanti akan ada keterangan yang lebih jelas. Qala, dia berkata, siapa dia di sini? Bukan, ya. Dia di sini adalah perawi, Ibnu Umar. Walam yakun bainahuma illa ayyan zila hadza wa yarqa hadza. Bagaimana jarak azan pertama sampai azan kedua? 1 jam kah? Setengah jam kah? Tidak. Kata Ibnu Umar, ayan zila hadza, yang ini turun, yang Bilal turun selesai azan, wa yarqa hadza, tidak selang lama Ibnu Ummi Maktum ada, mungkin 5 menit, mungkin 7 menit. Ya. Setengah jam tentu tidak pantas, tidak bisa dengan kalimat seperti ini. Yang satu selesai, yang kedua naik. Yang Bilal selesai adzan, tidak selang lama dilanjutkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Yang ini turun, yang ini naik. Tidak tepat kalau sampai setengah jam, apalagi satu jam. Muttafaqun alaih. Fikul hadis. Al-fajru fajrah. Fajar itu ada? Ada dua. Fajar itu ada dua. Wa min jumlati hadhihi al-ahkam allati bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsilan anna al-fajra fajran. Nanti akan dijelaskan bagaimana Nabi menerangkan dengan tafsir, dengan rinci, bagaimana fajar pertama, bagaimana fajar kedua. Yang pertama al-kadhib, fajar kadhib, dusta, fajar yang tidak benar, fajar yang hilang lagi. Wa huwa la yahillu salatu subhi. Ketika fajar ini muncul, belum boleh salat subuh. Wa la yahrumu at'am 'ala shaim. Dan masih boleh makan saum. Masih boleh salat malam. Yang kedua, as-shadiq, fajar shadiq, fajar yang benar. Wa huwa alladhi yahrumu at'am 'ala shaim. Sudah tidak boleh sahur lagi, sudah tidak boleh salat malam lagi. Wa yahillu salatul fajar. Sudah waktunya salat fajar, salat subuh. Kemudian beliau membawakan riwayat Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim, Daruqutni, Baihaqi dan lain-lain dari Ibnu Abbas. Sahih kata beliau. Kata Nabi, al-fajru fajra. Fajar itu ada dua. Nabi langsung yang menjelaskan. Fa ammal awwalu fa innahu la yahrumu at'am wa la yahillu as-salat. Adapun fajar yang pertama, maka tidak haram makan, masih boleh sahur, masih boleh salat malam, belum boleh salat subuh. Yang kedua, haram makan, tidak boleh sahur lagi, dan sudah masuk waktu salat. Ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat fajar kadhib? Beliau mengatakan berdasarkan hadis, huwal bayad al-mustatir, putih memanjang. Az-zati al-musa'ad, memancar, berada di atas, ya, tentu di ufuk timur agak ke atas. Kadzana bisarha, seperti ekor serigala, memanjang, memanjang seperti ekor binatang. Putih, warnanya putih, memanjang. Bagaimana fajar shadiq, fajar yang betul-betul fajar? Huwal ahmar, warnanya merah. Yang tadi hilang ya, yang fajar kadhib hilang. Jadi ketika muncul fajar kadhib seperti ekor binatang tadi, putih memancar, tidak menerangi sekitarnya, hanya memanjang saja, kemudian hilang lagi, gelap lagi. Itulah fajar kadhib, fajar yang tidak benar. Yang kedua, ini fajar yang benar, fajar shodiq. Warnanya apa tadi? Merah. Merah, bukan putih, tapi merah. Al-mustatir al-muta'arrad, menyebar. Jadi tidak memanjang, tapi menyebar. Ya. Kemudian menerangi gunung-gunung, bukit-bukit, jalanan, terus dan tidak hilang. Kalau fajar kadzib, hilang, gelap lagi. Kalau fajar shodiq, tidak hilang. Awalnya memerah, kemudian menyebar, menyebar, menyebar. Semakin lama semakin tersebar. Dan akhirnya menerangi gunung, bukit, jalanan dan seterusnya. Akhirnya terang, menerangi jalanan, menerangi rumah kita dan seterusnya. Inilah fajar shodiq. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqurrannakum adhanu bilal wala hadzal bayat li umuri subhi hatta yastatiha. Jangan kalian terkecoh dengan adzannya Bilal. Jangan kalian terkecoh dengan putih yang memanjang. Zaman dahulu mungkin kakek nenek kita juga mengalami sebelum ada ditemukannya listrik, akan melihat hal-hal seperti ini. Ya, karena hari ini listrik sudah luar biasa, jangankan fajar seperti itu, bulan purnama saja kita kadang enggak sadar. Ya. Ini malam bulan pernah purnama atau tidak, seolah sama saja. Ya, orang di mall terus, ya, terang terus. Ya. Gimana bisa melihat bulan purnama? Ya, mau bulan purnama mau tidak, ya, terang benderang. Di mall, di masjid, di rumah, di gedung. Gitu. Oleh karena itu, sebagian ikhwan kita yang mengatakan ini belum terbit fajar ini sudah adzan begini begitu, mestinya 20 menit lagi, ini tidak berdasar karena sulit sekali untuk melihat ke timur dan terang. Ini tidak mudah hari ini. Ya. Di zaman Nabi, di zaman ketika belum ada PLN, maka ketika jam 3 malam, jam 3, jam 4, ya, melihat ke timur, tentu gelap, gelap gulita. Nah, tiba-tiba ada cahaya, tentu terlihat sekali. Nah sekarang coba antum buktikan, enggak usah jam 3, jam 4, jam 2 atau jam 1 melihat ke timur, ya, gelap gulita apa ada terang-terangnya? Ada cahaya lampu PLN, ya. Ini kan enggak mudah, kan di mana-mana ada lampu, sulit sekali, kecuali di tengah laut barangkali, ya. Oleh karena itu jangan gegabah, jangan bikin fitnah. Karena hampir-hampir sebagian hewan kita, sebagian kecil alhamdulillah, terfitnah. Sampai tidak mau sholat berjamaah subuh bersama kaum muslimin. Karena beranggapan ini waktu belum masuk. Ini terlalu gegabah dan bikin fitnah. Ya. Sudah kita sikoh dengan muadzin yang ada kan gak masalah. Kemudian beliau menjelaskan tentang ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Makanlah, minumlah sampai jelas bagi kalian mana benang putih dan benang hitam. Garis putih dan garis hitam. Antum masih ingat bagaimana seorang sahabat salah faham dengan ayat ini, yaitu Adi bin Hatim. Adi bin Hatim salah faham dengan ayat ini, yaitu Adi bin Hatim makan sahur, makan minum ketika sahur itu sambil meletakkan benang putih dan benang hitam tanpa lampu. Nah, makanlah dia terus, kan enggak kelihatan mana yang putih, mana yang hitam, kan enggak kelihatan, terang gelap. Nah, sampai nanti jelas mana benang putih, mana benang hitam, itulah waktu subuh. Jadi kalau kita praktekkan ini, bisa-bisa sampai jam setengah enam, ya kan? Ya, coba tanpa lampu kita bisa membedakan mana yang putih, mana yang hitam, mungkin setengah enam, ya kan? Jam lima saya kira belum bisa. Sekarang subuh kan jam 5 kurang misalnya, ya kan? 5 kurang seperempat misalnya. Belum bisa. Nah, berarti benar apa salah? Salah. Nabi langsung yang menyalahkan, lalu diluruskan. Lalu turun ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Apa? Minal fajri. Kalimat minal fajri ini turun berikutnya. Bahwa yang dimaksud mana benang putih, mana benang hitam, mana garis putih, mana garis hitam adalah fajar shodiq. Ya. Kenapa? Ketika fajar shodiq itu datang, dan sekali lagi ini tidak terganggu oleh lampu PLN misalnya, maka akan kita lihat ada garis di situ. Yang atasnya hitam gelap, yang bawahnya terang. Sekolah ada garis di situ. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Ini riwayat. Kawaid selanjutnya, riwayat yang menjelaskan dibolehkannya makan minum ketika azan sudah terdengar. Saya bacakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza sami'a ahadukum an-nida', apabila salah seorang dari kalian mendengar azan subuh, azan Ibnu Ummi Maktum, wal ina'u fi yadihi, sementara ina, piring ada di tangannya sedang makan, belum selesai, fala yadhu, jangan diletakkan, jangan dihentikan, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia selesai makan." Jadi kalimatnya, ketika azan dan kita sedang memegang makanan, teruskan. Ya. Tentu berbeda ketika kita belum megang apa-apa, tiba-tiba azan. Tentu berbeda ya. Sudah azan baru nyendok nasi, kan beda. Beda ya kan? Beda. Ini sedang makan, tiba-tiba terdengar azan. Walaupun mungkin baru 2 suap, 3 suap, tentu ini berbeda dengan tadi. Dengar azan baru mulai makan. Kemudian beliau membawakan ucapan Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Kitab terbesar beliau, saya kira ya. Beliau memiliki banyak kitab, ini kitab terbesar beliau, 16 atau 17 tahun. Beliau menyelesaikan kitab ini. Dan awalnya adalah muhadhar kajian, kemudian ditulis dalam bentuk tulisan 16 atau 17 jilid. Kata beliau, minal bid'il munqarah, termasuk bid'ah yang munkar. Apa? Ma hadasa fi hadzal zaman, apa yang terjadi di zaman ini. Ini kata beliau. Ya. Kata beliau. Min iqa'il adzan atsani qabla al-fajr. Adanya azan kedua sebelum terbit fajar. Jelas ini bid'ah. Maksudnya apa? Agar berhati-hati. Agar ketika mendengar azan kedua, azan subuh, orang salat menyelesaikan makan minum. Sementara fajar belum terbit. Agar apa? Agar berhati-hati. Ini tidak benar. Karena dengan berhati-hati seperti ini, otomatis menuduh Rasul dan para sahabat tidak berhati-hati. Nabi tidak pernah memerintahkan seperti ini. Ya. Bahkan memerintahkan sebaliknya, terus makan minum. Walaupun fajar telah terbit, walaupun Ibnu Ummi Maktum telah azan. Ya. Ini mirip-mirip dengan apa yang terjadi di negeri kita hari ini, dengan apa yang mereka istilahkan dengan imsak. Imsak yang ada dalam kaidah saum berbeda dengan imsak yang dibikin oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita ini. Imsak dalam kaidah saum adalah menahan diri. Saum itu menahan diri. Imsak, amsaka yumsiku, imsakan itu menahan diri. Dari apa? Dari empat hal: makan, minum, jima, dan muntah dengan sengaja. Kan empat ini yang membatalkan puasa. Tiga di Al-Quran, satu di hadis. Tahan diri kita kalau ingin puasa kita sah. Dari kapan? Dari kapan? Dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Itu yang dimaksud dengan al-imsak. Nah, imsak di negeri kita ini difahami sebagai 10 menit sebelum subuh. 10 menit sebelum subuh. Itu namanya imsak. Tentu ini keliru. Dan jelas ini bid'ah mungkarah sebagaimana yang disebutkan oleh beliau. وقد جرهم ذلك الى ان صاروا لا يؤذنون الا بعد الغروب. Hal ini menyebabkan mereka berani mengakhirkan azan maghrib. Jadi tunggu sampai matahari betul-betul tenggelam. Akhirkan mungkin 5 menit, 7 menit. Berhati-hati baru azan maghrib. Orang-orang kan buka setelah dengar azan maghrib. Ini jelas salah. Ya, kita salat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wan. Hadis terakhir tentang sahur. Setelah ini kita masuk bab baru tentang berbuka. Wa'an Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. Perbedaan puasa kita kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab, Berarti Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani juga berpuasa. Sebagaimana firman Allah, kama kutiba alal ladina min qablikum. Ini menunjukkan Yahudi dan Nasrani hari ini telah meninggalkan ajaran besar Nabi Musa, Nabi Isa, yaitu mereka sudah tidak berpuasa lagi. Nah, apa perbedaannya puasa kita kaum muslimin dengan puasa mereka Ahlul Kitab? Kata Nabi, aqlatus sahur, makan sahur, makan sahur. Bagaimana sifat puasa mereka tanpa sahur? Tanpa sahur. Dan begitulah awal-awal puasa para sahabat. Antum masih ingat tiga perbedaan, tiga perubahan dalam sholat dan tiga perubahan dalam puasa. Salah satunya ini. Dulu kalau berpuasa maghrib makan, makan terus, sisa makan terus, begitu tidur sudah, bangun tidur sudah tidak boleh makan lagi, sudah tidak boleh minum lagi, terus sampai besoknya karena nggak ada sahur, tidak ada sahur karena mengikuti puasa zaman dahulu. Ah, itu pernah terjadi seorang sahabat yang orang Ansor yang siangnya bekerja dengan keras di ladang. Pulang sampai rumah, istrinya belum selesai masak. Setelah sholat maghrib, sambil nunggu istrinya masak, ketiduran. Habis ya, bangun tidur nggak boleh makan apa-apa. Terus karena memang nggak ada sahur, belum ada syariat sahur. Besoknya puasa lagi dan siang harinya bertemu dengan Nabi dalam keadaan yang luar biasa, sangat luar biasa, laparnya, hausnya dan seterusnya. Turunlah ayat berikutnya. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan puasa itu rafas, jima dengan wanita, jima saja, jima dengan istri. Jima saja boleh, apalagi makan minum. Ya. Mulai hari itu berbedalah cara puasa dahulu Yahudi dan Nasrani dengan puasanya Rasul dan para sahabat. Mana letak perbedaannya? Makan sahur. Ya. Aitu fawaid yang pertama. Yang kedua tentang mansuk tadi ya. Jadi dulunya tidak boleh makan minum jima setelah bangun tidur, akhirnya boleh. Yang penting belum subuh. Fawaid terakhir, mukhalafatu ahli alkitab minal yahud wal nasara maqsadun min maqasidi syar'i. Menyelisihi Yahudi dan Nasrani adalah apa? Adalah inti maksud dari syariat. Inti ajaran Islam adalah menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Dan kita berdoa memohon kepada Allah untuk tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani. Berapa kali dalam sehari semalam? 17 kali. Siapa yang cuma 16 atau 15, dosa besar. Minimal 17 kali dalam sehari semalam kita memohon, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat, bukan jalannya orang-orang Yahudi, bukan jalannya orang-orang Nasrani. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan dari pembahasan kita ini? Silakan. Adakah tanda-tanda puasa Ramadan diterima oleh Allah? Secara umum ada. Secara umum tanda-tanda solat diterima, puasa diterima, umrah diterima, haji diterima. Secara umum apa? Dia lebih baik. Dia lebih baik. Ramadan tahun ini misalnya, sebelum Ramadan kita mendatangi orang tua kita setahun sekali misalnya. Setelah Syawal ini kita bertekad untuk mengunjungi orang tua kita setahun 3 kali mungkin, 4 kali mungkin. Ini contoh. Ya. Sebelum Ramadan kemarin kita masih suka meninggalkan sholat berjamaah. Setelah Syawal ini kita bertekad untuk tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada udzur syar'i. Mau penting, mau rapat, mau dagangan laris, mau apapun akan aku tinggalkan kalau terdengar adzan. Ada tekad seperti itu. Ini salah satu tanda. Hal-hal seperti ini ada baik. Barangkali masih ada di antara kita yang bersinggungan dengan riba. Setelah Syawal ini akan aku hentikan hubunganku dengan riba. Ya. Aku hentikan asuransi. Ada tekad seperti ini. Harus ada tekad seperti ini. Kalau hal itu haram atau wajib. Tekad seperti itu harus ada dan wajib. Adapun tidak wajib, maka tekad seperti itu bagus sekali. Sebelum Ramadan kemarin, saya bangun pagi selalu pas azan. Ya. Dari Syawal Ramadan kan pasti sebelum azan kita sudah bangun. Mungkin jam 4, setengah 4. Nah, saya bertekad akan terus bangun jam 4, setengah 4. Meneruskan kebiasaan Ramadan. Ya. Tentu ini bagus sekali walaupun tidak wajib. Ya, tanda-tanda umum. Adapun tanda di fisik, tanda di rizki, tanda di karir, itu tidak bisa kita jadikan pegangan. Perasaan enggak. Bagaimana bila saya merasa Ramadan ini merupakan Ramadan terburuk dalam hidup saya karena kelalaian? Ini perasaan seperti ini tidak otomatis buruk. Justru merasa buruk, merasa dolim, merasa ahli maksiat di hadapan Allah lebih baik daripada merasa taat. Ya, sekarang kita menyesal. Gitu. Ramadan kemarin saya berbuat maksiat, Ramadan kemarin banyak ibadah sunat yang terlewatkan, menyesal, terus bertekad ya, merasa buruk itu lebih baik daripada merasa baik ya. Mohon dijelaskan sholat ketika safar atau pulang kampung satu minggu. Sama, satu minggu, satu bulan, dua bulan, ini sama. Ketika hitungan bulan, sholatnya dikosong, itu saja. Sholatnya dikosong, ibadah-ibadah, qobliyah dan ba'diyah tidak dijalankan, kecuali qobliyah subuh, itu saja. Adapun sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sama, tetap sama. Adapun jamak tidak ada hubungannya dengan sama, hubungannya dengan kesulitan. Apabila sebuah masjid di sisi kanan ada tiang samping, tiang tersisa dua orang, apakah kita boleh sholat di sisi kiri yang jumlahnya sekitar 25 orang? Apakah memutus shaf? Apakah memutus shaf? Iya, kalau diisi memutus, maka jangan diisi. Yang dua orang itu jangan diisi. Artinya kalau di sini ada tiang, ada tiang, ambil yang tengah, kiri kanannya jangan. Intinya shaf jangan putus. Ya, boleh berkurang dari shaf depannya. Misalnya saf pertama 50 orang, saf kedua 50 orang, saf ketiga 50 orang, saf keempat cuman 20 orang, saf kelima 50 orang. Ini enggak masalah. Ini enggak masalah. Yang penting sudah cukup. Sudah tidak ada lagi karena kiri kanannya tiang. Intinya saf jangan terputus. Di satu masjid menunggu dipukul beduk baru kami buka puasa. Sejenak kemudian dikatakan bahwa waktu buka belum tiba, 2 menit setelah beduk. Apakah kami harus mengqadha? Salah. Sekarang beduk itu tanda apa ya? Kalau jelas beduk memang tidak ada sunahnya dari Nabi, bahkan dilarang kan. Tapi kalau di satu kampung dan sudah puluhan tahun beduk itu merupakan tanda maghrib dan kita mendengar beduk itu lalu kita sikok, lalu kita makan minum, tentu tidak salah. Tentu tidak salah. Karena yang kita ambil patokannya bukan menyetujui adanya beduk atau sirine lah ya, atau sirine. Ada di beberapa kota ketika maghrib tiba sirine berbunyi, tentu seluruh kaum muslimin di kota itu berbuka. Tiba-tiba sirinenya salah ya, 10 menit 7 menit sebelum maghrib berbunyi lalu berbuka. Salahkah kaum muslimin yang berbuka? Tentu tidak salah, karena mengikuti itu sudah berjalan puluhan tahun misalnya kan. Ini pernah terjadi di zaman sahabat, sudah gelap, sudah gelap dan mampat minum, tiba-tiba tampak lagi matahari, rupanya cuma mendung. Sebagian sahabat mengatakan apakah diqadha ya Rasul? Nabi mengatakan tidak. Nabi mengatakan tidak. Apa hukum koperasi karyawan tapi hanya ikut simpanan sukarela saja tanpa mengambil keuntungan? Kalau koperasi tersebut menjalankan riba, maka tidak boleh ikut sama sekali, berarti membantu kan, walaupun antum tidak mengambil ribanya. Anta'amun berarti kan, dengan antum menyetorkan sejumlah uang berarti membantu praktek riba, kecuali koperasi tersebut tidak mempraktekkan riba seperti jual beli sesuatu barang, sembako misalnya. Nah, tentu halal. Apakah mengucapkan salam saat hendak berpisah tidak dicontohkan Rasul dan para sahabat? Kalau mengucapkan, iya. Kalau salaman ini berselisih para ulama. Pernah kita bahas bahwa hanya ada tiga salaman itu. Yang terakhir diperselisihkan. Yang tidak diperselisihkan yaitu ketika bertemu, ketika berbaiat. Ini tidak diperselisihkan. Nah, ketika akan berpisah, salaman ini diperselisihkan. Adapun ijab kabul salaman, habis sholat salaman, dijual beli salaman, ini jelas bid'ahnya. Tidak ada sunnah. Tiga itu ya. Kalau mengucapkan salam, ada bertemu dan mau berpisah. Apakah kondisi azan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum sama dengan azan Abu Mahdhurah dan azan Bilal dalam kitab Al-Qum karya Imam Syafi'i? Menurut Imam Syafi'i sama. Ya. Menurut Imam Syafi'i sama, bahwa seluruh azan ya azan Abu Mahdhurah itu, menurut beliau, pendapat beliau, dan pendapat yang lemah tentunya, karena masyhur sekali azan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum, yaitu tidak ada pengulangan syahadat. Yang ada pengulangan syahadat setelah hayya 'alas shalah balik lagi syahadat lagi, itu azan Abu Mahdhurah. Dan tentu dua-duanya boleh. Nah, Imam Syafi'i hanya membolehkan azan Abu Mahdhurah. Dan ini hal yang biasa. Tidak boleh kita mengatakan mosok segitunya Imam Syafi'i. Tidak bisa. Nah, Imam Malik mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal, apa enggak keterlaluan istilah kita ya. Syekh Al-Albani mengatakan makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamida, apa enggak keterlaluan menurut kita ya kan. Maka tidak boleh ya, seperti Abu Bakar dan Umar mengatakan haji tamattu itu tidak ada, apa enggak keterlaluan? Masa Abu Bakar kayak gitu enggak tahu? Enggak bisa, seperti itu enggak bisa. Siapapun bisa salah apapun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, maka kembali ke dalil. Maka kalimat ini kan dilakukan di Masjidil Haram. Ini dilakukan di Masjid Nabawi ratusan tahun, masa salah? Ini kalimat yang mementahkan manhaj. Kalau manhajnya matang, maka dia tidak akan mengatakan ya bisa saja. Ratusan tahun dijalankan di Masjidil Haram, ternyata salah. Mungkinkah? Mungkin. Karena enggak ada yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke dalil. Tidak boleh kembali ke praktek di Saudi, praktek di Masjidil Haram, praktek di Masjid Nabawi, kembali ke Imam Syafi'i, kembali ke Imam Bukhari. Manhaj yang tidak benar ini. Kembali kepada qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Ini yang benar. Maka apapun yang diucapkan oleh siapapun, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib kita katakan salah. Tanpa harus mencaci maki ulama kita, menjelek-jelekkan ulama kita, tentu tidak ada ulama yang maksum. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.